السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin dan hadirat rahmati Allah sekalian, sama-sama untuk panjatkan pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat yang kepada kita tidak terhitung banyaknya. Dan alhamdulillah masih lagi kita dipelihara dalam agama Islam ini, yaitu agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Sesungguhnya demikian itu termasuk tanda kebahagiaan seorang insan. Alhamdulillah telah kita bahaskan pada pertemuan yang lepas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Islam itu sebagaimana datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibina atas lima, yakni lima perkara, yaitu syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa iqamus shalah, wa itaa'uz zakah, wa hajjul bait, wa shaum ramadan. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan ini merupakan hadis yang ketiga yang dibawa oleh Imam Nawawi rahimahullah taala selepas hadis niat, innamal a'malu binniyat, dan hadis Jibril yang masyhur kenaan dengan iman, Islam, ihsan dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah diterangkan terdapat makna tambahan di atas hadis Jibril, walaupun di dalam hadis Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditanya tentang apa itu Islam, beliau telah menjawab Islam itu begini begini begini. Tapi tidak terdapat di dalam hadis Jibril bahawa dibina Islam atas perkara-perkara ini. Adapun di dalam hadis Ibnu Umar diterangkan oleh Rasulullah SAW bahawa Islam itu terbina atas lima perkara ini. Itu sebabnya Imam Nawawi rahmataala telah mengulang hadis ini sebagai hadis yang tersendiri untuk menunjukkan tentang pentingnya kita mengetahui akan lima perkara ini yang merupakan asas binaan agama Islam. Kenapa kita terangkan tentang kepentingan asas di dalam satu binaan, rukun di dalam satu binaan? Maka hendaklah ia rap, ia kuat, hendaklah ia teguh. Jika tidak, maka akan rubuhlah bangunan tersebut. Jadi lima perkara ini, yang pertama telah kita sebutkan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ini, iaitu tentang kalimat syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kalau kita lihat selepas kalimat syahadah datangnya rukun Islam yang kedua, iaitu iqamus solat, yakni mendirikan solat. Kemudian datang zakat, kemudian di dalam riwayat ini haji kepada ataupun ke Baitullahil Haram, baru datangnya saum, yakni puasa di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya daripada sudut hadis terdapat perbezaan riwayat di dalam mendepankan ataupun melambatkan, yakni mengakhirkan antara puasa bulan Ramadan dan haji ke Baitullah. Terdapat riwayat seperti dalam riwayat kita ini, haji ke Baitullah dahulu kemudian puasa di dalam bulan Ramadan. Tetapi dalam riwayat-riwayat lain, puasa dulu di dalam bulan Ramadan, baru yang akhir rukun Islam yang kelima adalah haji ke Baitullah yang haram. Jadi riwayat-riwayat ini berbeza, dan ulama-ulama hadis telah mentahqiqkan masalah ini. Mereka mengatakan yang benar adalah saum dalam bulan Ramadan, kemudian barulah rukun Islam yang berikutnya haji ke Baitullah yang haram daripada sudut hadis, kerana mereka mengumpul riwayat-riwayat tentang hadis rukun Islam ini. Dan mereka dapati bahawa di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, apabila ditanya tentang jihad, apakah jihad itu, kenapakah kau tidak berjihad wahai Ibnu Umar, Ini apabila berlaku fitnah di kota Mekah sebagaimana kita telah terangkan semasa dahulu, bahawa Ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Islam itu dibina atas lima perkara, kemudian dia menyebutkan satu persatu. Itu syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, qaum salat, itai zakat, wa sawmi ramadhan, haji wa haji bait. Jadi beliau mendahulukan puasa bulan Ramadan kemudian baru haji. Dan ini menunjukkan bahawa itulah asal yang benar di dalam hadis ini. Kalau ditanya kenapa terdapat perbezaan, ada yang mengatakan haji dulu baru puasa, maka jawapannya adalah sebahagian perawi-perawi itu mereka meriwayatkan secara makna, bukan secara lafaz. Jadi kalau kita riwayatkan secara makna, yang penting kandungannya ada, adapun tertibnya tidak kita ikut. Dan ini antara perkara yang biasa kita akan jumpa di dalam riwayat-riwayat hadis. Dan ini tidak mencacatkan hadis. Sebab jika kita ingin tahqiq, memastikan lafaz yang sebenarnya, kita perlulah buat satu research, kita kaji jalur-jalur riwayatannya, lafaz-lafaznya, kita akan jumpa bagaimana kita terangkan tadi. Jadi rukun Islam lima perkara. Tidak ada dalil bahawa jihad ataupun ibadah lain, walaupun besar panggilannya, walaupun penting kedudukannya di dalam Islam, bahawa ia merupakan rukun Islam. Bunya Islamu alaihi. Tidak, tidak ada dalil yang seperti itu. Jadi oleh kerana itu, hendaklah kita memberikan tumpuan yang lebih terhadap rukun-rukun Islam ini. Dan telah kita terangkan pada pertemuan lepas tentang rukun Islam yang kedua, iaitu iqamus salat, mendirikan salat. Baik, kita terangkan apa artinya mendirikan solat. Bukan hanya mengerjakan solat, itu mengerjakan solat yang wajib pada tiap-tiap waktunya. Dan juga dalam kita mendirikan solat tersebut, setiap solat itu kita lakukan sesuai dengan yang dituntut oleh syariat, iaitu dengan mencontohi akan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula daripada takbirnya sampailah taslimnya, beri salam. Dan Rasulullah SAW telah solat di hadapan para sahabat setiap hari sekurang-kurangnya 5 kali. Kerana Rasulullah SAW tidak pernah solat fardu di rumah. Rasulullah SAW hanya solat fardu di masjidnya, ataupun jika bukan di masjid, ini dengan perjalanan atau kemuliaan di luar negeri, maka beliau akan tidak solat di masjid, tapi beliau akan solat dalam perjalanan contoh. Baik, yang penting solat-solat lainnya, walaupun dia solat bukan dalam, kita katakan dalam residen, bukan dalam negeri, pasti Rasulullah SAW akan solat berjamaah. Beliau akan menjadi imam, mengimamkan para sahabat yang lain. Tidak pernah Nabi SAW solat fardu sendiri. Dan kalau kita nak tahu apakah sunnah Rasulullah SAW mendirikan solat, dan kita nak tafsirkan makna mendirikan solat, maka tidak ada tidak bukan bahawa mendirikan solat artinya mendirikannya, mengerjakan solat fardu 5 waktu itu di masjid-masjid. Itulah sunnah Rasulullah SAW. Maka timbul permasalahan, apa hukum solat berjamaah di masjid? Kita bukan cerita solat berjamaah di rumah, solat berjamaah di masjid. Jika kita lihat sunnah Rasulullah SAW secara fi'liyah, secara amali, praktikal, maka ketahuilah bahawa sunnah Rasulullah SAW adalah solat berjamaah di masjid. Maka sebab itu sebahagian ulama telah berpendapat dengan dalil tadi bahawa solat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Dan tidak diketahui bahawa ada sahabat yang meninggalkan solat berjamaah di masjid tetapi solat di rumah, kecuali orang munafik. Hatta orang munafik pun apabila diazankan untuk solat, mereka akan datang ke masjid untuk menunaikan solat berjamaah di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dia bukan orang Islam, dia orang kafir, cuma dia nampakkan keislamannya secara zahir, tetapi dia menyembunyikan kekufurannya. Jadi Sebab itu dalam sebuah hadis sahih bahawa dua solat yang paling berat atas orang-orang munafik adalah solatul Isya dan solatul Fajr. Kenapa? Sebab dua solat ini adalah solat malam dan zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Harapkan cahaya bulan. Dan solat malam ini kalau dia tak datang pun orang tak perasan. Dan ini dari sebab kalau solat maghrib masih boleh nampak lagi, sikit-sikit masih boleh nampak. Sebab kita disunatkan untuk menyegerakan solat maghrib. Solat maghrib matahari baru terbenam, masih merah-merah lagi. Bila sampai ke masjid masih boleh nampak lagi orang. Tapi orang munafik kalau solat isyak, dia balik rumah, dia dah tak sampai lagi lah. Dia tak balik semula ke masjid. Dan kalau orang tak perasan, memang orang susah nak nampak. Dalam masjid gelap. Begitu juga dalam solat subuh, solat fajar. Walaupun fajar telah menyingsing, tapi di ufuk tak boleh nampak di atas. Sekarang dah solat subuh, dah subuh belum? Dah. Tapi kita tengok gelap. Dan kita pun tak tahu dah subuh belum sebab lampu banyak. Mustahil kita boleh tahu dah masuk subuh melainkan dah betul-betul terang. Ketika itu dah hampir tidak setengah jam tepat subuh. Jadi kalau kita nak beramal konon-konon dengan zahirnya ayat Al-Quran tentang berpuasa, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampailah jelas bagi kalian benang putih daripada benang hitam daripada waktu fajar. Kemudian teruskanlah puasa sampai malam, yakni sampai maghrib. Maka kita tidak akan dapat melaksanakannya sekarang kalau kita nak tengok dengan mata kepala kita sendiri. Tapi zaman dahulu boleh, kerana kalau jauh daripada kota, jauh daripada lampu dan sebagainya, dia nampak ufuk, horizon, tempat yang tinggi, dia boleh nampak fajar dan lain. Ada satu garisan yang halus yang merupakan apa ni, telah terbitnya subuh. Yang penting di sini adalah apabila Rasulullah SAW solat subuh masih gelap lagi, dan apabila selesai solat subuh masih tak nampak orang lagi. Minal ghalas dalam hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa Nabi SAW solat subuh waktu awal subuh, bukan waktu akhir-akhir subuh. Hampir waktu bukan sampai akhir subuh, yakni hampir masuk waktu syuruk, tidak eh. Tapi kadang-kadang Rasulullah SAW mula awal, Nabi SAW akan habis lambat kerana membaca surah-surah yang panjang. Baik, yang penting di sini adalah menunaikan solat berjemaah di masjid. Adapun sebahagian ulama lain yang berkata bahawa solat berjemaah di masjid itu hukumnya sunnah muakkadah, maknanya tidak berdosa kalau tidak datang ke masjid. Dan ada yang mengatakan dia fardu kifayah, artinya sebahagian daripada orang-orang Islam yang mampu wajib solat berjemaah di masjid. Tapi tidak semua wajib pergi. Ini satu pendapat yang pertengahan juga. Kerana kalau semua tidak solat berjemaah di masjid, maka semua itu akan berdosa. Dan ada yang mengatakan bahawa ia adalah syarat sah solat. Siapa yang tidak solat jemaah, dia solat sendirian, tidak sah solat. Ini pendapat zahiri, ulama-ulama zahir. Jadi yang penting di sini adalah sama ada apa juga kita katakan tentang hukumnya, kita lihat kembali kepada dalil, kita akan dapati amat kuatnya hukum solat berjemaah di masjid. Sebab itu antara dalil bagi mereka mengatakan solat berjemaah hukumnya wajib kerana Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya di dalam negeri ataupun dalam perjalanan. Dan begitu juga dalam peperangan, dalam ketakutan sedang menghadapi musuh, Allah SWT perintah dan Rasulullah SAW untuk mengimamkan sahabat-sahabat yang sedang berperang. Dan kita tahu, kalau kita tahu tentang cara solat khauf, solat takut ini, solat dalam ketakutan ini, bahawa ia banyak menyalahi sifat solat yang biasa, banyak bergerak. kita boleh apa ni, boleh pandang ke belakang, lepas tu kita boleh solat lagi menghadap kiblat, dan imam tunggu satu kumpulan lagi datang selepas kumpulan yang pertama solat. Banyak pergerakan yang kalau dalam keadaan biasa membatalkan solat, tetapi tetap Allah SWT perintahkan Nabi SAW dan sahabat-sahabat itu apa? Untuk solat berjamaah. Karena jika solat berjamaah itu tidak wajib, sekadar sunat saja, maka solat saja sendirian-sendirian ketika dalam peperangan, dalam ketakutan. Dan ini antara dalil yang amat kuat menerangkan tentang wajibnya solat berjamaah bagi setiap orang yang wajib. Karena yang wajib solat berjamaah di masjid hanyalah orang-orang lelaki yang balik. Adapun wanita dikecualikan. Tetapi jika mereka datang ke masjid solat berjamaah bersama orang-orang Islam, orang-orang lelaki, maka dia akan dapat pahala jemaah yang sama. Dan apakah pahala solat berjamaah? Maka Rasulullah SAW mengatakan salatu al-jamaah tafdulu ala salatil fardi bi 27 darajah. Hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, solat berjamaah melebihi solat sendirian sebanyak 27 kali darajat. Jadi itu kelebihan. Dan dalam riwayat 25 darajat. Maka ada ulama mengatakan 25 itu melihat kepada jemaah yang, kalau jemaah yang sikit mungkin dapat 25, pun dah banyak lah. Kalau jemaah dia lebih banyak, maka dia mungkin sampai 27. Dan seterusnya melihat kepada keadaan masjid tersebut dan sebagainya. Masjid yang lebih tua contohnya lebih afdal berbandingkan dengan masjid baru. Tapi orang kita masjid barulah yang suka pergi, masjid lama dia tinggalkan. Sedangkan dalam Islam masjid itu lebih lama, lebih afdal kita salat di situ. Sebab tu masjid yang tertua sebelum masjid Nabi ialah masjid Quba. Rasulullah SAW sentiasa solat di masjid Quba sebab dia masjid pertama di Madinah, barulah dibina di masjid Nabi. Dan yang lebih utama daripada itu adalah Masjidil Haram di Makkah. Sebab itu solat di dalam Masjidil Haram lebih 100,000 kali ganda bersolat di tempat lain. Adapun solat di Masjid Nabi melebihi ataupun lebih daripada 1,000 kali solat di tempat lain. Dan ini semua menunjukkan bahawa kita jadikan masjid itu tempat kita berkumpul. Seorang yang beriman pada Allah SWT dan hari akhirat, orang yang menyandarkan dirinya sebagai orang Islam, maka dia wajib cinta pada bangunan yang dinamakan masjid. Dan masjid itu adalah rumah Allah SWT, sebagaimana dalam Al-Quran, wa annal masajida lillah, dan masjid-masjid itu adalah milik Allah. Mereka suka di masjid berbandingkan dengan di tempat lain. Sebab tu kalau tanya kenapa orang Islam masih dekat masjid, tak pergi ke community center, memanglah kita orang Islam. Kalau kita bukan Islam, kita dah pergi community center. Kita lebih suka adakan aktiviti-aktiviti kita, program-program kita, kemasyarakatan kita dan sebagainya di masjid. Itu identiti kita, itu hak kita. Tak ada orang sepatutnya bertikaikan. Dan bukan bermakna bahawa kita tidak pergi tempat lain, tapi kita lebih suka ke tempat kita. Dan kalau kita lihat bahawa dalam dunia ni manusia berbagi kepada ramai puak, golongan, bangsa, agama. Dan setiap orang lebih selesa dengan kumpulannya yang cakap bahasa ni, yang mempunyai pemikiran dengan pemikirannya. Kalau yang tak cakap dengan bahasa dia, dia takkan nak duduk sama-sama. Apalagi satu bangsa, apalagi satu kampung. Kemudian kalau pemikirannya tak sama, bila cakap asyik bertengkar, takkan dia tak suka duduk sama orang tu. Dia tentu dia akan duduk dengan orang yang memahami pemikirannya. Dan agama lah menyatukan, yang menyatukan antara manusia. Jadi tak, bukan satu kesalahan. Baik. Cuma yang dituntut adalah kita buat kebaikan kepada semua orang. Itu tidak menghalang kita daripada, tak sepatutnya menjadi satu perkara yang mengurangkan kita kerana kita selesa di tempat-tempat kita. Sepatutnya usaha-usaha untuk meningkatkan kesedaran masyarakat dalam beragama harus digalakkan, harus dipupuk, harus disokong. Kerana seseorang itu bila dia tidak kuat beragama, maknanya dia akan lemah beragama. Dan kalau lemah beragama, maka akhlaknya akan turun, akan rendah juga. Dia akan melakukan maksiat. Dan apabila itu berlaku, itu tidak baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Seorang yang beragama tentu akan menjadi seorang warga negara yang baik. Seharusnya digalakkan orang-orang itu kuat beragama, bukan setakat beragama saja, tapi kuat beragama. Hatta fanatik agama pun tahu. Kalau kita agama Islam, kita mesti fanatik dengan agama Islam. Maksud fanatik di sini maknanya apa? Maknanya kita mengaku bahawa hanya Islam saja agama yang benar. Hanya Islam saja agama yang selamat. Sebab hanya Islam saja agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahi al-Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain daripada Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka Allah SWT tidak sekali-kali akan menerima daripadanya, dan dia di hari kiamat kelak termasuk orang-orang yang rugi. Baik, jadi kita juga selepas menerangkan tentang solat kepada perkara berikutnya, iaitu wa ita'i zakat dan mengeluarkan zakat. Zakat daripada sudut bahasa artinya penyucian dan tumbuh sesuatu yang bersih, yang mensucikan, dinamakan zakat. Dan sesuatu yang tumbuh juga dinamakan zakat. Jadi dalam hal ini menunjukkan bahawa apabila seorang itu mengeluarkan zakat, maka seolah-olah dia telah mencuci, telah membersihkan jiwa ini. Dan dia telah menumbuhkan jiwanya. Baik, dan daripada sudut lain pula, zakat mencuci akan sifat-sifat yang tidak baik yang terdapat di dalam hati seorang yang memberi zakat. Yang pertama sekali adalah cintanya kepada harta. Apabila seorang itu mengeluarkan zakat, artinya cintanya kepada Allah SWT lebih daripada cintanya kepada harta benda. Jadi dia keluarkan harta bendanya kerana Allah SWT. Jadi bersih atau tidak bersih hati? Bersih. Ini satu latihan untuknya, mengingatkannya bahawa dia adalah hamba Allah SWT, bukan hamba wang ringgit, bukan hamba dunia. Sebab itu mengeluarkan zakat juga perlu kepada syarat yang paling utama, iaitu mengikhlaskan ibadatnya kerana Allah SWT. Baik, dan satu lagi perkara yang dicuci, yang dibersihkan dengan ibadat zakat adalah harta benda itu sendiri. Kerana harta benda itu ada kemungkinannya masuk daripada sumber-sumber yang haram ataupun kurang-kurangnya daripada sumber-sumber yang ada syubhat. Maka apabila seorang itu mengeluarkan zakat, maka kotoran-kotoran pada harta benda itu akan dicuci, akan dikeluarkan. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahawa beliau dan ahlul bait, yakni ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh menerima zakat sebab dia awsafun nas. Awsaf ini plural kepada wasaf, yakni kotoran-kotoran manusia, ini kotoran-kotoran daripada harta benda manusia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh terima zakat, tak boleh terima benda yang kotor yang dikeluarkan oleh orang. Kita tengok duit itu tak kotor pun, duit baru keluar daripada bank. Jadi kotornya daripada mana? Daripada sudut maknawinya. Sebab dia membersihkan harta benda orang yang mengeluarkan zakat, dan dia menumbuhkan harta benda. Bukan sebaliknya. Bukan kita bila mengeluarkan zakat akan mengurangkan harta benda kita. Tidak. Itu fahaman material. Adapun fahaman keagamaan spiritualnya, apabila seorang itu mengeluarkan zakat, maka hartanya akan bertambah. Sebab apabila dia keluarkan zakat, Allah SWT akan memberkahi harta benda. Kalau dia tak keluarkan zakat, Allah tak akan berkahi harta benda. Apa makna berkah? Berkat artinya Allah tambahkan harta benda. Itu namanya berkat. Berkat artinya banyak. Berkat maknanya kekal. Sesuatu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak akan rugi. Dan Nabi SAW telah bersabda, ma naqasa malun min sadaqah. Tidak akan kurang harta benda disebabkan sadaqah. Baik. Dan zakat yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah zakat yang wajib. Kerana mengeluarkan harta benda ini ada dua jenis. Satu, zakat yang wajib. Ada sedekah yang sunnah. Zakat yang wajib telah diterangkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara umum. Itu firman Allah SWT dalam surat At-Taubah, innama as-sadaqatu lil-fuqara'i wal-masakini wal-amilina 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wa fir-riqabi wal-gharimina fi sabilillahi wabni as-sabil fariqatan minallahi wallahu 'alimun hakim. Hanya saja sedekah-sedekah itu yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Dikeluarkan untuk siapa? Disebutkan 8 asnaf. Lil-fuqara' wal-masakin. Ini orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini pun fukara juga. Tapi ditafsirkan bahawa orang-orang fakir lebih miskin daripada orang miskin. Kemudian wal-masakina wal-amilina alaiha, dan amil-amil zakat. Wal-mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang yang dijinakkan hati-hatinya untuk masuk Islam. Wafir riqab, dan dalam membebaskan hamba-hamba. Wal-gharimin, untuk membantu orang-orang yang sedang berhutang. Wabni sabil, wafi sabilillah, dan di jalan Allah. Wabni sabil, dan untuk membantu musafir yang hilang bekalan. Ini 8 asnaf. Fariidatan minallah, dan ini adalah kewajipan, ketentuan daripada Allah SWT. Allah SWT yang tentukan asnaf-asnaf zakat. Bukan kita. Bukan Rasulullah SAW pun. Wallahu alimun hakim. Dan Allah Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Jadi harta benda ini pula dikeluarkan kepada orang-orang ini. Dan kita tahu bahawa orang-orang ini yang menyatukan mereka semua adalah mereka memerlukan harta zakat. Dan diunjukkan bahawa antara maksud daripada zakat, selain daripada mencuci diri sendiri, dia adalah perbuatan yang dapat membantu orang lain. Dan ini menunjukkan bahawa agama Islam bukan hanya untuk diri sendiri, antara diri dengan Allah SWT, tetapi kena pelihara hubungannya antara dia dan orang lain. Jadi kita ada hablum minallah wa hablum minannas. Ada hubungan tali antara kita dengan Allah dan tali antara kita dengan manusia. Baik. Kemudian Nabi SAW telah diperintahkan untuk mengambil zakat. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah wahai Muhammad daripada harta benda mereka satu sedekah. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan mereka dengan sedekah tersebut. Dan solatlah atas mereka, iaitu doa lah untuk mereka. Kerana sesungguhnya doa engkau wahai Muhammad kepada mereka itu adalah ketenangan untuk mereka. Sakanunlah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi itu antara dalil-dalil menerangkan tentang kewajiban zakat. Dan banyak ayat dalam Al-Quran menerangkan tentang zakat, kerana tidak ada, hampir tidak ada ayat menerangkan tentang perintah solat, melainkan akan digandingkan dengan perintah zakat. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka-mereka yang mendirikan solat dan yang mengeluarkan sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada mereka. Jadi solat dengan zakat, solat dengan zakat. Fa intahu wa qamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Kalau dalam ayat At-Taubah perintahkan kita berjihad memerangi orang-orang musyrikin, tapi Allah SWT kata sebab itu fa intahu, jika mereka bertaubat ini masuk Islam. Dan antara tanda yang masuk Islam apa dia? Wa aqamu as-salata wa atu az-zakata, mereka mendirikan solat dan mengeluarkan zakat. Fa khallu sabilahum, maka tinggalkanlah mereka, lepaskanlah mereka, jangan perang mereka. Jadi Allah SWT syaratkan dua amalan selepas bertaubat masuk Islam, solat dan zakat. Menunjukkan bahawa besarnya rukun solat dan zakat. Dan didahulukan solat sebelum zakat, menunjukkan solat lebih penting daripada zakat. Bahkan dalam hadis ini, setiap yang disebutkan dahulu dalam hadis oleh Rasulullah SAW ini lebih penting daripada yang selepasnya. Jadi syahadah lebih penting daripada solat, solat lebih penting daripada zakat, zakat lebih penting daripada puasa mengikut riwayat yang sahih, dan puasa lebih penting daripada haji. Sebab itu ulama berselisih pendapat apa hukum orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, yang tak pernah solat, kafir ataupun tidak. Maka ulama menghukumkannya sebagai kafir, tak solat terus. Sebab kalau dia bertaubat tapi tak solat, Allah SWT suruh apa? Suruh bunuh dalam ayat tadi. Dan dalam ayat lagi itu fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fid-din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun. Jika mereka bertaubat, mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, maka mereka adalah saudara-saudara kamu seagama, ikhwanukum fiti, dan kami menerangkan ayat-ayat kami bagi orang-orang yang mengetahui solat dan zakat. Sebab apa? Solat dan zakatlah ibadat yang boleh nampak, ibadat zahir. Lagi-lagi solat, solat adalah ibadat sehari, ia akan membuktikan keislaman seseorang itu. Walaupun iman di dalam hati kita tak tahu, tapi bila dia solat kita tahu dia orang Islam. Tak solat, bukan orang Islam. Begitu juga zakat adalah ibadat yang zahir. Kerana harta benda zaman dahulu bukan wang ringgit sahaja, harta benda mereka banyak. Binatang-binatang, unta tu harta benda, lembu, kambing dan kebun-kebun. Ya. Jadi ni semua harta boleh nampak, mesti keluarkan zakat. Nabi SAW akan hantarkan amil untuk mengumpul zakat. Jadi kalau dia tak keluarkan, dia menghalang daripada mengeluarkan zakat, kita nampak. Sebab tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apabila menjadi khalifah selepas wafatnya Nabi SAW, terdapat orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Alasan mereka, oh, kita hanya bayar zakat pada Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah SAW telah wafat, kita tak mau bayar pada siapa-siapa. Mengingatkan bayar zakat itu hanya untuk Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan zakat itu tidak wajib terus. Maka Abu Bakar As-Siddiq ajak sahabat-sahabat bincang, kita pergi perang mereka. Tapi Umar bin Khattab sahabat-sahabat lain, kenapa kita pergi perang? Mereka kan sebut la ilaha illallah, mereka kan solat. Abu Bakar As-Siddiq kata apa? Demi Allah, kalau mereka tak berikan sesuatu yang dahulu mereka selalu berikan pada Rasulullah SAW, aku akan perangi mereka. Walaupun aku terpaksa pergi seorang diri nak perangi mereka. Nampak Abu Bakar As-Siddiq punya kuat berpegang kepada Al-Quran dan hadis, faham sunnah Nabi SAW. Akhirnya sahabat-sahabat tengok Abu Bakar macam ini, mereka tahulah inilah pendapat yang betul. Jadi terdapat juga khilaf, apakah hukum orang yang tidak membayar zakat, dia kafir ataupun tidak. Sebagian kata, ya, dia kafir, berdalilkan dengan perbuatan dan amalan sahabat yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Jadi itu kita tak akan masuklah. Yang penting di sini, ini dua amalan lah amalan yang penting dalam agama Islam. Okay. Dan perincian tentang harta-harta yang wajib kita zakatkan dan berapa kadarnya dan syarat-syaratnya itu ada dalam kitab-kitab kita. Baik. Bukan semua harta yang wajib kita keluarkan zakat pun. Ada harta tertentu saja yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang wajib kita keluarkan sebahagian daripada itu, dan bukan banyak, sedikit saja. Kalau wang ringgit kita hanya keluarkan 2.5% saja, 2.5, bukan 5%, bukan 25%. Interest untuk HDB lagi banyak, 7%. Itu 2.5%. Awak ada 100,000, 1 juta pun keluarnya 2.5 sahaja. Dan bukan keluar tiap bulan pun, seperti loan kereta ataupun loan rumah ataupun cukai income tax lagi teruk, 20%. Ini setiap tahun sekali 2.5%, tak payah tambah lebih. Kalau nak lebih tu sunat. Dan itulah apa ni, itu menunjukkan bahawa zakat ini amat mampu dikerjakan oleh semua orang yang berhak. Dan zakat itu hanya diwajibkan atas orang yang kaya. Tapi siapa tu kaya? Kaya tu bukan maknanya ada kereta besar ataupun rumah 2-3 buah bangun. Kaya daripada definisi Islam dalam bab zakat, orang yang telah memiliki nisab, iaitu jumlah wang yang ditetapkan oleh syariah, iaitu untuk kadar emas sekian-sekian dinar, untuk kadar dirham sekian-sekian dinar. Itu kalau untuk brandnya. Dan bila ditukar dengan value-nya, zaman kita ni ditetapkanlah dulu 1,000, sekarang 2,000, dah dekat 3,000. Jadi orang kaya ni maknanya bawah 3,000, orang miskin lagi. 3,000 ke kan? Nisab zakat. Maknanya kalau dia ada 2,000, masih miskin. Ini orang Singapura punya nisab. Kalau negeri-negeri miskin itu dah betul punya. Sebab apa dia dikaitkan dengan nilai emas. Baik, kemudian kalau kita ada binatang ternakan, dan itu tidak ada diban untuk orang-orang di Singapura, dan sekian banyak kambing ada 40,000 baru kita keluarkan. Kita keluarkan pun 1,000 saja. Dan bukan mesti nak keluarkan yang jantan yang besar pun semuanya atau betina yang gunting. Cukup kita keluarkan yang biasa saja. Tak wajib nak keluarkan yang bagus-bagus, tapi jangan keluarkan yang jelek-jelek. Dan ada syarat ya, ternakan yang kita pelihara itu adalah untuk kita makan sendiri. Dan kita tak perlu kasih dia makan, dia cari makan sendiri. Kalau kita dah pergi beli makanan, kasih pada dia, tak payah zakat lagi. Sebab kos apa? Kos beri makan, kos beri air. Dia mesti sa'imah, dia mesti yang bebas. Baik. Itu antara syarat-syarat. Dan kalaulah kita bela haiwan ternakan untuk diperniagakan, barulah dikenakan zakat. Tapi zakat perniagaan, yang ini ada untung baru bayar, tak untung tak perlu bayar. Di sini dan satu lagi ya, harta zakat adalah kebun. Jadi hasil daripada kebun kita yang masuk kat sini adalah buah-buahan di negeri Arab, kurma, anggur dan sebagainya. Baik, di tempat kita apa juga tanaman, maka dikeluarkan daripada hasil tanaman tersebut yang dinilaikan dengan timbangan satu usuk, hampir berapa tan, nanti baru dikeluarkan berapa. Dan itu pun dilihat sama ada kita mengairkan, jadi menyiram kebun kita itu dengan air kita sendiri, ataupun kita tunggu hujan turun saja. Jadi kalau turun hujan, maka zakatnya lebih. Kalau kita kena airkan sendiri, zakat dia separuh. Adil. Jadi ini antara hukum-hukum zakat yang wajib yang diberikan kepada 8 asnaf. Tapi adakah wajib kita berikan kepada setiap satu daripada 8 asnaf? Tapi 1/8 fuqara, 1/8 miskin, 1/8 amil, 1/8 membebaskan hamba, orang yang berhutang, fi sabilillah ibn sabil. Jawabnya tidak perlu. Cukup kita serahkan wang zakat kita itu kepada satu daripada 8 asnaf. Adapun mazhab Syafi'i kata mesti kasih kepada semua, tapi ini pendapat yang lemah. Dalam mazhab Syafi'i sendiri ada pendapat kedua dan mengatakan cukup kita berikan satu. Dan dalilnya adalah hadis Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an, apabila Rasulullah SAW menghantar beliau ke negeri Yaman untuk berdakwah, Nabi SAW terangkan seru mereka kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau mereka ucap itu, mereka taat kau pada hal tersebut, maka terangkan kepada mereka bahawasanya Allah SWT mewajibkan atas mereka solat 5 waktu sehari semalam. Maknanya kalau selagi dia tak masuk Islam, jangan cerita pasal solat. Kemudian jika mereka telah taat pada kamu tentang hal demikian, mereka dah solat, baru kita terangkan bahawa Allah SWT mewajibkan mereka mengeluarkan sebahagian daripada harta mereka. Tukhadu min aghniyahihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Yang diambil daripada orang kaya daripada mereka dan dikembalikan, yang ini diserahkan kepada fuqara-fuqara mereka. Jadi dalam hadis ini diterangkan ambil daripada orang kaya dan diberikan kepada orang miskin mereka, iaitu mereka ni orang-orang Islam. Sebab tu zakat, duit zakat tak boleh diberikan kepada selain orang Islam. Tak boleh beri pada jiran yang kafir, walaupun dia baik macam mana pun. Ni syarat dalam bab zakat. Zakat harta, zakat fitrah tak boleh diberikan kepada orang bukan Islam. Adapun yang lain tu boleh. Sebab tu korban, daging korban boleh beri pada orang bukan Islam. Jadi zakat tak boleh. Kemudian dalam hadis itu menerangkan kepada fuqara'ihim, kepada orang fakir daripada mereka. Kalaulah perlu wajib berikan kepada setiap 8 asnaf, tentu Rasulullah SAW telah terangkan dalam hadis Mu'adz. Tapi tidak, maknanya cukup kita berikan kepada salah satu daripada mereka. Dan fuqara' antara orang yang paling patut kita berikan. Kalau ada 8 asnaf, yang paling wajib kita berikan adalah fuqara ni orang yang tak cukup keperluannya, tak cukup bawah daripada separuh, tak sampai separuh pun dia punya keperluan. Orang miskin sampailah separuh tapi dan lebih sikit, tapi tetap tak cukup. Jadi fuqara tu lebih teruk daripada orang miskin. Jadi kita serahkan pada dia harta benda kita, dan dia mestilah selain daripada mengikut nisab, mestilah dah cukup haul. Cukup haul maknanya haul tu maknanya setahun. Artinya harta itu yang dah cukup nisab tu kita simpan sampai satu tahun. Kalau sebelum setahun dah kurang, maka tak perlu kita keluarkan zakat. Kita tunggu lagi sampai satu tahun. Itu menunjukkan bahawa kita pegang duit itu cukup banyak, maka perlu kita berikan sebahagiannya kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau kita tak berikan, apa hukum tidak mengeluarkan zakat? Dosa besar. Ini ijma' ulama. Dan dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan bahawa orang yang tidak mengeluarkan zakat pada hari kiamat kelak akan diserika yang muka dia, tepi dia, belakang. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhbani ayakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yakmizuna al-kaaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Sesungguhnya orang yang beriman, sesungguhnya pendeta-pendeta, ulama-ulama, ahli kitab ini, mereka ni betul-betul makan harta orang dengan secara batil, dan mereka menghalang-halang daripada jalan Allah. Ahbar, ulama-ulama, rohban, amil-amil ahli kitab, sebenarnya kerja dia makan harta orang je. Orang tipu, ulama-ulama ada penipu, dan orang yang banyak ibadat tu semua penipu, semua suka makan harta benda orang, dan mereka menghalang-halang daripada jalan Allah SWT yang benar. Kemudian Allah terangkan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan mereka-mereka yang mengumpul-kumpulkan emas dan perak, zahab wal fiddah, wala yunfiquna fi sabilillah, dan mereka tidak menafkahkan, ini zakat, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berilah berita kepada mereka tentang azab yang pedih. Kemudian Allah terangkan azab itu macam mana. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yang akan dibakar mereka pada neraka jahannam. Fatukwa biha jibaruhum wa junubuhum wa zuhuruhum, maka akan diserikai dengan api tersebut jibaruhum, dahi-dahi mereka, junubuhum, tepi mereka, pinggang mereka, wa zuhuruhum, dan belakang mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknisun, inilah apa yang kamu kumpulkan untuk diri-diri kamu, maka rasakanlah apa yang kamu kumpulkan. Maka ulama telah mengeluarkan hikmah kenapa Allah SWT mengazab orang yang tidak membayar zakat dengan azab demikian. Daripada depan api diselika, daripada tepi diselika, daripada belakang diselika, kenapa tak dimasukkan terus dalam api neraka? Maka kata ulama, sebabnya orang kaya yang tak mau bayar zakat, yang bakhil ni, apabila ada orang yang memerlukan datang pada dia minta sedekah, minta zakat, daripada depan dia palingkan muka dia. Bila datang daripada tepi, dia paling kepada kiri. Bila datang daripada belakang, dia pusing ke depan. Sebab tu dia kena mana? Semua bahagian. Subhanallah. Ini menunjukkan logik ke orang yang nak bayar, nak bayar zakat. Orang yang tidak membayar, yang tidak membayar zakat. Jadi ini antara ancaman yang amat berat terhadap orang yang tidak membayar zakat. Sebab itu dia merupakan rukun Islam. Di dalam tertib dia adalah rukun Islam yang ketiga. Baik, dengan itu insyaAllah kita akan di sini dahulu. Tak tahu dalam bulan Ramadan ada lagi ke tidak. Kita akan beritahu yang kita akan sambung puasa dan haji dan hadis-hadis lain yang mana yang sempat insyaAllah ta'ala. Semoga apa yang kita dengar merupakan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan akan memberatkan timbangan amal hasanat kita di hari kiamat kelak. أقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله